sirat yang ada di akhirat dinamakan dengan siratul mustaqim. Ada sebagian penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sirat di sini adalah sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu qaul sebagian ulama, enggak semua. Ya, qaul sebagian ulama. Wa illa siratal mustaqim ini lebih umum daripada yang tadi disebutkan, itu salah satu contohnya. Tapi yang jelas siratal mustaqim ini jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, dan itu adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.